السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, padanya ada beberapa masalah, di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang membangun masjid di kuburan dan diibadahi Allah di sana. Artinya yang diibadahi Allah bukan kuburannya, tetapi ala qabri rajulin saleh. Tetapi tempat ibadah itu dibangun di sisi kuburan orang saleh. Walau sahat niyatul fa'il, walaupun niatnya sahih, saya beribadah untuk Allah, tetapi tempatnya salah. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang pertama. Yang kedua, an-nahyu 'anit tamatsil bitaghlidil 'amr. Yang kedua, larangan untuk membuat gambar-gambarnya, patung-patungnya dengan kerasnya larangan. Yang ketiga, nahyuhu an fiinihi 'inda qabrihi. Larangan beliau untuk melakukannya di sisi kubur beliau. Qabla an yujadul qabr, sebelum ada kuburan beliau. Iya apa ya? Apa yang menarik? Kuburannya belum ada, larangannya sudah ada. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Kuburannya belum ada. Artinya apa? Betapa pentingnya perkara itu. Kuburan belum dikubur, nabinya masih hidup, larangannya sudah diucapkan dengan keras. Awas, jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Yang kedua, yang menariknya adalah bahwa ini kuburan Rasul, kuburan orang yang paling mulia. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Artinya kuburan yang paling mulia saja tidak boleh, apalagi kuburan yang lain selain kuburan Rasul. Lebih-lebih lagi tidak boleh. Kuburan yang paling mulia saja, yang pantasnya, layaknya dijadikan tempat ibadah, tidak boleh jadi tempat ibadah. Ini yang disebut dengan fikih. Fikihnya para ulama, humul fuqaha, orang-orang cerdas, bisa beristimbat hukum. Pertama, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid dalam keadaan kuburannya belum ada. Rasulullah SAW belum wafat. Itu menunjukkan betapa pentingnya larangan itu. Kedua, kuburannya kuburan Nabi, tidak boleh dijadikan masjid, apalagi kuburan orang lain. Yang keempat, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiyaihim. Yang keempat, bahwasanya perbuatan seperti itu adalah kebiasaan Yahudi dan kebiasaan Nasrani terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Maknanya, di samping perbuatannya sudah jelek, tasyabbuh, menyerupai Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, la'nuhu iyyahum ala dhalik, laknat beliau terhadap mereka Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Wa minha anna muradahu bidzalika tahdhiruhu iyana an qabrihi. Maksud tujuan beliau adalah peringatan terhadap kita dari perbuatan tersebut terhadap nabi-nabi kita. Artinya, sebagaimana Yahudi dilaknat karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, kita pun diperingatkan agar jangan jadikan kuburan nabi kita sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Wa minha hiyal illah fi adami ibrazih. Yang berikutnya adalah faedah bahwasanya itulah alasan kenapa kuburan nabi tidak di luar, tidak ditunjukkan di perkuburan muslimin, tapi di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Intaha. Kita masuk pada pembahasan dalil berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa li muslimin an Jundub ibn Abdillah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakr khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidu al-qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik kata musannif rahimahullah. Dan dalam riwayat Muslim dari Jundub ibn Abdullah al-Bajali qala radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu an-nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin, sebelum wafatnya lima apa? Wallahu ta'ala a'lam. Enggak disebutkan 5 menit sebelum wafatnya atau 5 jam sebelum wafatnya atau 5 saat sebelum wafatnya atau 5 hari sebelum wafatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang jelas bukan 5 hari, artinya bukan panjang, sebab saat itu Rasulullah SAW sudah merasakan sakitnya, sakitnya kematian. Sehingga kita terjemahkan saja beberapa saat sebelum wafatnya. Aku mendengar Nabi beberapa saat sebelum wafatnya beliau berkata, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan diantara kalian sebagai khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasihnya. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalau saja aku mengambil dari umatku seorang khalil, seorang kekasih, niscaya aku akan mengambil Abu Bakrin sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajid, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Faqad naha anhu fi akhiri hayatihi, berarti beliau telah melarang di akhir hidup beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma innahu la'ana fi siyaq man fa'alahu, kemudian disebutkan pula bahwa Nabi melaknat di dalam konteks riwayat orang yang mengerjakannya dilaknat. Wa salatu indaha min dzalik, dan salat di sisi kuburan termasuk di dalamnya. Wa in lam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid. Berarti yang dilarang bukan hanya membangun fisik masjidnya, tapi larangannya adalah jangan menjadikan kuburan sebagai fungsi masjid. Artinya, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah di masjid, fungsi masjid untuk ibadah. Adapun kuburan la, adapun kuburan bukan tempat ibadah. Walau kuntum muttakhidan, qala rahimahullah, wa kullu mawdhi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Setiap tempat yang dijadikan tempat salat, berarti dia menjadikannya sebagai masjid. Rumput, padang rumput jadikan tempat salat, berarti jadikan masjid. Tanah lapang jadikan tempat salat, berarti dijadikan masjid. Apa dalilnya? Hah? Man yadkur lana dalilan. Dalilnya khamsatun. Hah? Udah dikasih ujungnya. Naam. Udkur. Senda guraku. Hah? Atau saya perbaiki, bukan khamsatun. U'titu khamsan. Ah, tambah jelas. Tambah jelas kan? Mafhum apa hadisnya? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Apa yang pertama? Ju'ilat liyal arda masjidan, bumi seluruhnya dijadikan masjid. Hah? Berarti kalau kita masuk ke mana saja dari bumi ini harus Allahumma ftahli abwaab rahmatik, harus salat tahiyatul masjid. Karena masjid semua di muka bumi. Bukan itu maknanya. Masjid adalah maf'al. Kamu paham tasrif kan? Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul sampai maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'al adalah isim makan. Baik. Maka mafjad adalah tempat sujud. Semua yang dijadikan tempat sujud masjid. Maksudnya Nabi, aku diberi keistimewaan bahwa bumi ini semua boleh dijadikan tempat sujud. Dan ini am sifatnya. Dan am hadis umum yujra ala umumihi hatta yatiya takhsis. Hadis umum dilaksanakan sesuai dengan keumumannya sampai ada pengkhususan. Alhamdulillah sangat jelas. Berarti bumi semua boleh dijadikan tempat sujud. Boleh sholat di sawah, boleh sholat di rumput, boleh sholat di tanah, boleh sholat di bawah pohon, boleh sholat di gunung, boleh sholat di batu, di atas sungai. Boleh di mana-mana. Semua boleh. Illa. Kecuali. Keumuman tadi dipraktekkan, diamalkan sesuai dengan keumumannya sampai datang pengkhususan. Apa pengkhususannya? Kecuali tiga tempat. Satu, dua, tiga. Marbadul Ibil. Tempat mendekamnya unta. Kata Nabi, tempat mendekamnya unta adalah tempat syaitan. Tempat mendekamnya unta adalah tempat syaitan. Kedua, hammam. Tempat buang air kecil, buang air besar, tidak boleh sholat di sana. Baik. Karena najis. Yang ketiga, makbarah. Makbarah. Kuburan. Tiga perkara ini barakallahu fikum masing-masing memiliki ilatnya sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki ilatnya sendiri-sendiri. Ilat itu alasan. Alasannya sendiri-sendiri. Alasan tempat menderungnya, tempat mendekamnya unta karena tempat setan. Alasan hammamat karena najis. Adapun makbarah karena wasilah menjadi jalan ke jalan-jalan syirik, maka tidak boleh karena menjadi wasilah min wasailis syirki. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Maka semua yang dijadikan tempat salat bisa dikatakan masjid, bisa dikatakan marka, bisa dikatakan musalla, bisa dikatakan ma'bad. Ma'bad tempat ibadah, marka tempat rukuk, musalla tempat salat, masjid tempat sujud. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid. Baik, kita lihat syarah hadisnya. Pertama ucapan Jundub ibni Abdullah, ay Jundub ibni Abdullah ibni Sufyan al-Bajali. Yunsab ila jaddih. Dinasabkan ke kakeknya sehingga dijuluki dengan Al-Bajali. Sahabiyun masyhur, sahabat yang masyhur yang meninggal setelah tahun 60-an radhiyallahu ta'ala anhu. Ucapan di dalamnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil aymtana'a amma la yajuzu li an af'alahu wal khullah fawqal mahabbah wal khalil huwal mahbub ghayatal hubbi. Qala, beliau tidak mau untuk melakukannya, menjadikan seorang sebagai kekasihnya, karena dia sudah dijadikan sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna khullah yang saya terjemahkan kekasih adalah fauqal mahabbah, kecintaan di atas mahabbah. Wal khalil huwal mahbub ghayatal hubbi. Sedangkan al khalil adalah kecintaan yang dicintai lebih dari sekedar mahabbah. Sudah pernah kalian tulis 10 tingkatan cinta? Belum ya? PR buat kalian. Ada 10 tingkatan cinta. Yang paling tingginya adalah tatayum. Tatayum adalah ta'abbud. Yang ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya ada mahabbah, ada khalil, ada ini, ada itu, sampai ada isyik. Entah yang keberapa. Isyik ini cinta mengandung syahwat. Tidak pantas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan isyik. Cinta mengandung isyik. Artinya enggak boleh berkata, ya Allah aku cinta padamu, aku ingin memelukmu, menciummu. Enggak nyambung. Mengapa? Itu isyik. Kalau isyik antar manusia, suami dengan istrinya, istri pada suaminya, tetapi tidak bisa yang seperti ini. Atau bapak pada anaknya, anaknya dipeluk, dicium, walaupun itu beda, bukan isyik. Nah ini semua barakallahu fikum, namanya maratib al-mahabbah. Maratib al-mahabbah, tingkatan-tingkatan cinta. Di mana mahabbah, di mana khullah? Yang khullah di atas yang mahabbah. Berarti mahabbah dulu baru khullah. Hayib lebih tinggi daripada mahabbah. Kalian cari 10 tingkatan cinta ini di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Punya kitabnya? Nah, cari dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Atau dalam kitab lainnya silakan. Kalau memang ada dalam kitab lain. Seperti kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, judulnya Raudhatul Muhibbin, Taman Para Pecinta, atau Taman-Taman Cinta. Barangkali di sana ada. Apa buktinya? Kalau khullah lebih tinggi dari mahabbah dalam bahasa Arab. Biasanya kalau dalil tentang bahasa Arab pakainya apa? Syair-syair. Al-Khalil mahbub ghayatal hubbi, dia adalah mahbub yang sangat dicintai. Mushtaq minal khullah, diambil dari kata khullah, wa hiya takhallulul mawaddah fil qalbi. Maknanya takhallala ya takhallalu, mana takhallal bercampur, melebur di hatinya. Artinya kecintaan yang sudah menyatu di hati. Kama qala syair, sebagaimana berkata seorang penyair, qad takhallalta maslakar ruhi minni wabida summal khalilu khalila. Sungguh jalanmu sudah bercampur di dalam jiwaku. Maslak jalanmu maksudnya perangaimu, sikapmu, akhlakmu. Qad takhallalta maslakar ruhi minni, sungguh engkau dan perangaimu telah bercampur di dalam ruh jiwaku, di dalam ruhku. Wabida, dan dengan itulah seorang khalil dinamakan khalil. Mengapa? Karena takhallala, telah bercampur di hatinya, telah meresap, telah melebur di dalam hatinya, tidak lagi bisa dipisahkan. Hadza huwa sahih fi ma'nahu. Inilah yang sahih secara makna. Kama dzakarahu Syekhul Islam, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Katsir wa ghairuhum. Syekhul Islam bisa kamu lihat dalam Majmu' Fatawa. Majmu' Al-Fatawa, juz ke-10, halaman 203. Sedangkan Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi au summiya ad-da'u wad-dawa, halaman 199. Dan juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan lain-lainnya. Berkata Qurtubi, wa inama kana dzalika li anna qalbahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillahi wa ta'dhimihi wa ma'rifatihi fala yas'u qullata ghairihi. Kata Qurtubi, innama kana dzalik, mengapa Nabi tidak bisa mengambil orang lain, tidak bisa mengambil manusia sebagai khalilnya, karena dia sudah menjadi khalilullah, li'anna qalbahu, karena hati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qadim tala'a min mahabbatillah, hatinya sudah dipenuhi kecintaan kepada Allah. Wa ta'zimuhu, dipenuhi ta'zim, kemuliaan kepada Allah. Wa ma'rifatuhu, dipenuhi ma'rifah, pengenalan kepada Allah. Fala yasa'u khullata ghairihi, maka tidak lagi bisa cukup untuk mencintai yang lainnya atau untuk memberikan khullah pada yang lainnya. Kalau cinta masih bisa, tapi khullah sudah tidak bisa. Kalau cinta masih bisa. Apa dalilnya? Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika, siapa yang paling kau cintai? Nabi menyatakan Aisyah, istrinya Aisyah, ya Rasulullah, minar rijal, yang kami maksud dari kalangan laki-laki. Kata Nabi, abuha, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti Nabi mencintai, tapi khalil tidak. Adapun khalil, aku berlepas diri dari mengambil salah seorang kalian sebagai khalil. Walakin akhi wa sahibi. Qulu fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Fihi bayanu annal khulla fawqal mahabbah. Ini menunjukkan dalil bahwa khullah di atas mahabbah. Apalagi? Faedah apa lagi yang diambil dari kalimat innallaha laqad ittakhadhani khalilan. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, bahkan yukhalil Allah Subhanahu wa taala yukhalil Abu Bakar, yukhalil Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Artinya menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalilnya. Tentunya sebagaimana manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidak menyerupakan dengan makhluk. Cintanya Allah, khullahnya Allah kepada Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad alaihimassalatuwassalam sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, tidak sama dengan makhluknya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin min anna al-mahabba akmal min al-khullah, sedangkan apa yang disangka yadunnuhu ba'dul ghalitin, adapun yang disangka oleh beberapa orang-orang yang salah, ghalata yaghlatu salah, fa'ilnya ghalit, yang menganggap bahwasannya mahabbah lebih tinggi daripada khullah, kemudian berkata Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya sedangkan menjadikan Muhammad sebagai habibnya. Jadi Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad lebih tinggi, habibullah. Keliru. Itu salah. Jadi julukan Ibrahim khalilullah. Baik. Sedangkan julukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata mereka, habibullah, kecintaan Allah. Yang benar bahwasanya khullah lebih tinggi dari mahabbah. Allah mencintai orang beriman, innallaha yuhibbul mu'minin. Allah cinta orang yang berbuat ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang yang sabar, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta, mencintai orang sabar, mencintai orang beriman, mencintai, tetapi khalil, Allah mencintai dengan tingkat khalil hanya dua dari makhluknya. Hanya Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semoga salawat dan salam atas keduanya. Maka siapa yang berkata mahabbah lebih tinggi dari khullah dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih tinggi dari Ibrahim, Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad habibullah, famin jahlihim, itu dari kebodohan mereka. Min jahlihim. Fa innal mahabbah ammah. Kan yang namanya cinta umum, bukan hanya Nabi. Yang habibullah, kecintaan Allah, bukan hanya Nabi. Orang mukmin dicintai, orang beriman dicintai, orang sabar dicintai, orang yang berbuat ihsan dicintai, orang yang berjihad dicintai. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Cinta atau bukan? Cinta. Berarti mereka yang berperang di jalan Allah, mujahidin, mereka semua habibullah. Masa Nabi memiliki, diberi cinta, cinta yang umum untuk seluruh muslimin? Keliru besar. Itu kebodohan. Mahabbah umum untuk semua orang saleh, orang mukmin, orang beriman, orang sabar. Tetapi khullah khusus. Wal khullah khassah. Khusus hanya untuk Ibrahim dan hanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. wahiyya nihayatul mahabba. Dan itu adalah ujungnya kecintaan. Ma ikhbarihi wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah ittakhadahu khalilan. Nabi telah mengkhabarkan bahwa Allah menjadikan dirinya sebagai khalil. Wa nafa an yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Dan Nabi menafikan bahwa dirinya tidak punya khalil lain selain Allah. Berarti tidak ada manusia yang menjadi khalilnya Nabi. Ma ikhbarihi, bersama pengkhabaran beliau bahwa beliau cinta Aisyah. Man ahabban nas ilaika ya Rasulullah? Qala Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah? Qala abuha. Berarti Nabi mengkhabarkan kecintaannya kepada Aisyah dan kecintaannya kepada abiha, wali abiha, wali Umar ibn al-Khattab. Karena orang yang tanya tadi merasa dirinya dicintai, sehingga tanya siapa yang paling dicintai. Aisyah. Ya Rasulullah, selain, maksudnya bukan perempuan dari lakalan laki-laki, bapaknya Abu Bakar Siddiq. Dia berharap mungkin yang kedua. Ya Rasulullah, selain Abu Bakar, Umar. Selain Umar. Setelah itu gak nyampe-nyampe ke dirinya, padahal dia merasa sangat dicintai oleh Nabi. Artinya Nabi mencintai semua orang-orang beriman, masya Allah. Sampai sahabat tadi sangat merasa dirinya dicintai, sampai bertanya siapa yang paling kau cintai. Ternyata sampai beberapa orang disebut belum sampai kepada dirinya. Kembali kepada kita. Wa aidan, dan juga Allah mencintai sekian banyak manusia. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tawwabin dan cinta kepada orang yang mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang yang sabar. Allah cinta orang yang berjuang di jalannya. Itu umum sifatnya. Tapi khalilnya Allah berikan hanya kepada dua manusia saja dari seluruh manusia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa khullatuhu khassah bil khalilaini. Titik. Barakallahu fiikum. Tugas untuk kalian sekarang. Fawaid dari hadis ini. Kalaupun terulang sama atau ada yang mirip dengan yang sebelumnya, tidak mengapa. Tapi dengan syarat ada di dalam hadis ini. Boleh membaca dalam syarahnya Ustaz? Boleh. Sampai akhir syarahnya kalian cari, kalian baca. Sehingga kalian bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya fawaid dari hadis ini. Hadis Jundub Ibn Abdillah Al-Bajali. Baik. Di dalam kertas terpisah dan dikumpulkan. Kalian punya waktu 1 jam. Atau 30 menit. 1 jam pelajaran maksudnya. 45 menit atau 35 menit. Duhurnya jam berapa sekarang? Jam 12 lebih toh? Nah, sehingga waktu kalian masih panjang. Masih ada 45 menit. Ikhwan dan akhwat. Uktubuhal ahad. Jangan buang waktu. Saya akan kembali.